والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دعا أما بعد. Lukman yakun mudarris, Usama ya kana Abdullah, Ibrahim, Bu Isa. Naam. Ukasha, Bu Usman. Hamid. Aba Ubaidah. Qra'u. Ya Usama, al-muragibu yatlubuka fi maktabihi. Uridu an akhudha ma'i zumalayya hadain. Zamilayya hadain. Lam yatlubil muragibu illa iyyaka. Asya annahu nasiya. Inni wa iyyahuma mustarikuna fi musabaqati sibahati. Khudh huma idzan. Aina kitabul mudiri ya Ibrahim? Aqtaituhu iyyahu. Wa aina dafatiru tullab? Aqtaituhum iyaha. Wa aina majallati? Aqtaitukaha. Mata aqtaitaniha. Aqtaitukaha amsi timat tabika. Akhadtaha wa wada'taha fid durji. Naam, al-ana tadakartu. Ma ismuka ya akhi? Iya ya. Kasha. Oh iya, Kasha. Belum kenal kan nanti. Ayat ya, Pak Lukman. Naam, al-ana tadakartu. Ma ismuka ya akhi? Iya ya, as'alu ya Ustaz. Naam, ya ka as'alu. Terus. Antum yuk. Ismi Ukasa. Nah, baru sadar namanya Ukasa. Iltahaktu. Ini bukan alif lam syamsiyah. Ini bukan alif lam ta'rif, tapi ini al. Apa? Wazan ifta'ala. Jadi il. Iltahaktu. Jadi bukan at-tahaktu. Ifta'ala. Nah, iltahaktu. Iltahaktu bil ma'hadil yawma. Wa iltahak. Oh, ma'i salah satu ulari minal biladi. Minal mana iklamnya? Min baladi. Hum fi faslin akhara ya Ustadu. Arju al-fasl. Fi faslin akhara. Nanti. Fi faslin akhara. Ya Ustadz, arju an tusa'idani faqad faqadni turusun kasiratun. Sa'usa'iduka wa iyyahum insya'Allah. Lan tansa musa'adaka iyana abadat insya'Allah. Lan apa? Mana ta? Titik lorongnya tuh jarak itu non dua bukan titik dua jejer. Lan nansa. Iya, apa dan insya Allah. Haroka tujidul al-lughata arabia. Man allamaka ya iya? Alamani iya abi. Iqra'il ayati ya Hamid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laqad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yukhrijuna rasulana wa iyyakum. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. هذا يوم زيارة مدارسين مدارسين إيانا في المحجر. أنتظر المدير وإياك بعد صلاة العصر. سنزوركم إن شاء الله. Nah, Bu Nabila yakun mudaris semua ba'da. Misal qabul. Ya Usama, al-muraqibu yaktubuka bi maktabihi. Yaitu ana akhadha. Ah. Hu akhadha ya'khudhu. An ada an. زميلي لم يطلب المراقب إلا إياك. أحسى أنه ناسيا وإني وإياهم وإياهما مستمتون بمصورة الصباح. أذكما إذن أين كتاب مدير يا إبراهيم؟ طيب أقريته إياه. وأين دفتر دفاتر الطلاب؟ أقريتهم إياها. وأين مجلتي؟ أقريتها. أقريتكها. أقريتكها. متى أقريتنيها؟ أقيتكها أمس في مكتبك. أخذتها ووضعتها في الدرج. نعم الآن تذكرت. ما اسمك يا أخي؟ إياي تسأل يا أستاذ. نعم إياك أسأل. اسمي عكاشة. التحقت بالمعهد اليوم والتحقوا معي ثلاثة طلابي من بلدي. هم في فصل آخر. يا أستاذ أرجو أن تساعدني أن تساعدني فقد فاتتني دروس كثيرة. سأساعدك وإياهم إن شاء الله. لن ننسى مساعدتك إيانا أبدا إن شاء الله. أراك تجيد للغة. معنى لل. أراك تجيد اللغة العربية. من علمك إياها؟ علمني إياها أبي. اقرأ الآية يا آلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يخرجون الرسول وإياكم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا يوم زيارة المدارسين إيانا في المهجأ. ننتظر المدير وإياك بعد صلاة العصر. سنزوركم إن شاء الله. نعم عندك يا أخونا أبو عثمان. من يطلبه المراقب؟ diminta dicari muraqib siapa? Usama. Usama wahda? Sendirian? Ma'azamilai. Sama dua teman nih. Baik. Man alladhi yashtariku fi musabaqati sibaha? Yashtarik fi musabaqati sibaha. Sama. Nah, sama wa zamilai. Sama dan kedua temannya. Aina wada'a al-mudarris wa du'a al-mudarris al-majallah. Di maktab itu, di maktab tadi kah maktab baru. Wada'a. Meletakkan. Aina wada'a al-mudarris al-majallah? Fid-durji. Fid-durji. Nah. Masmu talibil jadid. Ukasha. Mata iltahaqa Ukasha bil mahad? Ma'aman iltahaqa Usama bil mahad? Ya Aba Abdillah. Salah satu Tulabin min baladihi. Nah. Mada yarju Usama al-mudarris? Yarju Usama al-mudarrisa? Yarju Usama lil-mudarrisa. Al-mudarrisa. An yusa'idahu. An yusa'idahu. Fi? Fi? Mada? Durus ala difatadhu, pada pelajaran-pelajaran yang dia terluput. Nah. Man allama al-Usama, man allama Usama lughat al-Arabiyyah? Abi. Abi. Abi abuk. Bapakmu apa bapakku? Abu. Abu Usman. Abu Man. Apa siapa? Abu. Abu Kasha. Nah. Abuhu. Iya, Abu, bukan Abuka, bukan Abi. Kalau Kasha bilang ya Abi, bapakku. Kalau antum bilang ya Abu. Gaib dia, nam abuhu, man alamahu, lughatul arabiyya abu. Nah, ini abu sama. Baik, Mas Tamir. Mas Muttalibil Jadid, ya khana Aba Weda. Man alamu lughat Arabiyyah ya Aba Nadira? Alamahu iya abu. Fi ayyi musabaqatin yashtariku Usama wa zamilah? Nah. Sani, tamin sani. Ad-dhamiru imma muttasilun wa imma munfasilun. Dhamir terbagi menjadi dua. Muttasil dan munfasil. Muttasil itu sering diartikan apa? Sambung, munfasil itu terpisah, ya. Nah, dhabit atau definisinya, definisi munfasil adalah fadhamirul munfasilu ma yubda'u bihi fin nutqi wa yaq'u ba'da illa. Dhamir munfasil adalah dhamir yang dimulai dengannya pembicaraan. Bisa diletakkan di awal kalimat. Itu dhamir munfasil. Dan bisa diletakkan setelah illa. illa iyyaka illa iyyahu. Yang di awal kalimat seperti iyyaka na'budu. Nah. Ana talibun. Nahnu tullabun. Nah, itu namanya dhamir apa? Munfasil. Difahami ya? Tadi apa dhamir munfasil ya, Pak Nabila? Bagian ada tambahan fil ikhtiyar ya, dalam bebas keadaan bebas memilih, karena kalau nanti ada darurah syi'riyah ada dhamir muttasil bisa diletakkan setelah illa, tapi apa darurah syi'riyah. Maka sebagian memberikan definisi apa wa yaqau ba'da illa fil ikhtiyar, bukan darurah. Nanti akan dijumpai ada di sana dhamir-dhamir muttasil terletak setelah illa tapi darurah syi'riyah. Nahwu contohnya ana muslimun. Nah. Di situ mana dhamirnya ya, Khana? Dua dhamir. Nah, munfasilun fi mahali apa ini? Rof'in mubtada. Tsani ma fahima darsa, ikra ya Khana Balukman. Tsani ma fahima darsa illa anta. Artinya yang paham pelajaran kecuali engkau. Nah, sini istisna apa ini? Negatif. Negatif toh. Istisnanya mufarrok. Nah, ala hasabil awamil. Jadi anta sebagai fa'il dari fahima. Salis. Hanya kamu. Aku melihat. Iya kah? Domirnya sebagai apa ini? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah. Rabi. Rabi. Ma ro'aitu illa iyaka. Tidaklah aku melihat kecuali engkau. Nah, ini juga terletak setelah illa. Maf'ul bih dari ro'aitu. Sama istisna mufarro. Ini domir apa? Munfasil. Wa dhamirul muttasil ma la yubda'u bihi fi nutqi wa la yaqau ba'da illa. Dhamir muttasil adalah yang tidak bisa dimulai dengannya pembicaraan dan tidak bisa diletakkan setelah illa dalam keadaan bebas memilih, seperti ta wal ha fi ra'aitu. Tidak bisa dikatakan tu ra'aitu, tu ra'a, enggak bisa. Hu ra'a, enggak bisa. Jadi dhamir muttasil itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat dan tidak bisa setelah illa. Ma ra'a illa tu, enggak bisa. Ma ra'aitu illa hu juga enggak bisa. Baik, difahami ya, Ikhwan? Kemudian pembagian dhamir munfasil, dhamairur raf'il munfasilah wa dhamairur raf'i. Baik, di sini pembagiannya apa? Rafa' dulu ya. Ya, apa yang sudah kita pelajari, pembagian dhamir itu lebih mudah insyaallah ya. Dhamir ada muttasil, munfasil. Kemudian muttasil ada apa? Muttasil rofa, muttasil nasab, muttasil jer. Munfasil ada dua, munfasil rofa, munfasil nasab. Nah. Tapi di sini pembagiannya apa? Dari dhamir rofa, dhamir munfasil dan muttasil dibagi dulu. Rofa munfasil dan rofa muttasil. Nah. Jadi pembagiannya kurang, wallah alam. Kurang bagus ya. Nah, karena di sini setelah membagi munfasil kan lebih bagusnya ketika munfasil itu dibagi lagi. Munfasil apa? Rofa, munfasil, nasab. Munfasil rofa itu yang ana, nahnu, anta, anti, antum dan seterusnya. Sebagai mubtada. Kalau yang munfasil nasab seperti iya. Kalau dari mutakalim ya iya ya, iyana atau iyahu, iyahuma, iyahum. Baik, al-muhim di sini dibagi menjadi dhamir rafa' munfasil dulu ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian dhamir rafa' muttasil. Bisa menjadi, atau dhamir rafa' muttasil itu seperti ta'fa'il mutaharrikah. Ta'fa'il yang berharokat. Seperti dahabtu, dahabtumma, dahabtum, dahabtunna, dahabta, dahabti. Itu dhamir rafa' fa'il mutaharrikah. Atau alif, isnain. Dahaba, dahabata, bersambung dengan mudhari, yadhabani, tadhabani. Yang ketiga, wawu jama'ah, contohnya rofa' mutasil, dahabu, fi'il madi, atau yadhabuna, atau yadhabu, yadhabuna fi'il mudhari, yadhabu fi'il amr, tadhabuna. Yang keempat, ya mufatabah, seperti tadhabina, yadhabi, nuniswah, seperti dahabna, yadhabna, yadhabna, tadhabna. Yang keenam, domirna, seperti dahabna. Itu domir rofa yang muttasil. Bisa muttasilnya bil madi, bisa muttasil bil mudhari, bisa muttasil bil amr. Domairun nasbi al munfasilah. Domir nasab munfasilah. Iyahu, iyahuma, dan seterusnya. Ini sudah hafal insyaAllah. Ya. Sudah hafal ya Pak Usman? Iyahu, iyahuma? Belum. Wah, kok belum ini ya? Lupa-lupa ingat, kok lupa ingat-ingat? Ingat-ingat lupa. Berarti oke ingat deh. Lupa-lupa ingat, banyak lupanya. Coba. Iyahu, iyahuma, iyahu. Iyahu, iyahuma, iyahu. Iya. Iya, iyahuma, iyahuna. Iya. Ka. Iya ya. Iya. Domir nasab muttasilah. Domir nasab yang bersambung. Sa'alahu, sa'alahuma. Ini pelajaran pertama dari kitab tasrif. Ya, nanti bisa lihat kembali nanti. Domir nasab muttasil bil madi. Nasab muttasil bil mudhari. Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum, sa'alaha, sa'alahuma, sa'alahunna. Sa'alaka, sa'alakuma, sa'alakum, sa'alaki, sa'alakuma, sa'alakunna, sa'alani, sa'alana. Nah. Mutasil itu bisa dengan fi'il, bisa dengan huruf. Seperti innahu, innahuma, innahum, dan seterusnya. Domir nasbil mutasili lil mutakalim al-ya'u faqat. Domir nasab mutasil untuk pembicara, ya' saja. Amman nunu fayu'ta biha liqayati ma qablaha minal kasri. Watusamma nunal wiqayati. Jadi, sa'alani itu domirnya ya saja. Adapun nun didatangkan dengannya untuk menjaga agar kata sebelumnya tidak dikasroh. Dinamakan dengan nun al-wiqayah. Nun yang menjaga agar fi'ilnya tidak dikasroh. Domairul jar. La ta'ti illa muttasilatan. Domir-domir jar itu tidaklah datang kecuali muttasilah. Bersambung. Nah, muttasilnya bisa dengan apa ini? Yafana? Apa Ubaidah? Bilharaf atau? Bilismi. Idhofah. Ya. Sepertika pada kita buka di kitabika. Atau dengan hak pada bersambung dengan huruf lahu, lahuma, dan seterusnya. Tugas istahrij ad-dhamairal waridata fid darsi wadhkur naw'a kulli wahidin minha. Ini tugas ya. Antum cari dhamir-dhamir yang datang pada pelajaran ini dan sebutkan jenisnya. Dhamir nasab, dhamir rafa, munfasil atau muttasil. Baik, kita lanjutkan salat. Al-Iqlal. Ya. Ah, aku Nabila, Masya Allah. Yarhu. Jelaskan ilal. Ketemu belum? Sudah ketemu? Ya. Gampang. Yarhu mislu yada'u. Ayo. Asluhu. Asluhu. Lihat wazannya apa? Ya? Ya? Mana ini? Fa'ula yaf ulu. Nah, berarti yarhu asluhu. Yarhu. Ala wazni. Ala wazni yaf'ulu. Terus. Sukkinatil wawu. Sukkinatil wawu. Istisqalil dhammati alaiha. Fasara. Fasara. Yarhu. Yarhu. Apa enggak? Yaf'ulu yaf'ulani yarhu yarhuwani yarhuna. Nah, yarhuna ya lalim. Kalau yarhuwani enggak ada elanya kan. Yaf'ulani. Enggak ya mana? Yarhuwa yarhun. Ya mudhari kan. Hah? Yarhuna kok yaf'al. Yaf'aluna berarti aslu yar Huwuna. Terus. Di murojaah kembali ya. Nah, kayaknya belum murojaah kembali yang sudah dipelajari. Aslinya yarhuwuna berarti yap uluna. Terus. Sama tadi. Yarhuwuna. Sukkinatil waw listisqali dhammati alaiya fasara. Yarhuna panjang. Semua khutifatil wawlid. Gak bisa kinin. Fasora. Yarhuna. Tarhu tarhuani yarhuna. Yarhuna ada ilahnya gak ya Pak Lukman? Mereka perempuan. Tidak ada wazannya. Yaf'ulna. Yarhuna. Tarhu sama dengan yarhu, tarhuani tarhuna sama dengan yarhuna. Tarhina anti. Ilahnya jelaskan ya Bapak. Ilah. Tarhina asluhu tadwina. Tadwina. Tarhuwina. Tarhuwina. Tarhuwina. Ana wazni. Tarhuwina. Sukina jiwawu. Lil lil istiqal kasor di alaiha. Terus? Kau ditemakan nabratnya kasor atasnya. Kau disukun. Disukun karena nabratnya kasor atasnya. Jadilah? Tadu. Tar. Tar. Huina. Terus? Kemudian, kau dibuang karena bertemu dan sukun. Terus? Kemudian, kasro di... Kemudian di kasro ain ainnya untuk munasabah. Kita. Nah, biasanya apa? Tarhu wina, tafhu lina. Wawunya disukun karena beratnya kasro. Jadilah apa? Tarhu wina. Wau sukun, ya sukun. Wau dibuang karena bertemunya dua sukun. Jadilah tar Huina. Kemudian koknya diri kasra untuk munasabah. Baik, nak tadi dihada, barok